بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuki bab yang ketiga dari kitab Tayammum. Dan di bab yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab At-Tayammum fil Hadar Iza lam yajidil ma wa khafa fawta salah wa bihi qala Atha. Bab bertayamum tatkala dalam keadaan mukim, itu tidak sedang dalam keadaan safar. Ketika dia tidak mendapatkan air itu untuk berwudu dan ia khawatir fawata shalah, khawatir luput darinya shalah. Maknanya jika seorang bukan dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim di tempatnya, kemudian dia tidak mendapatkan air untuk berwudu dan jika dia tidak sholat, maka akan luput darinya waktu sholat. Karena sudah kita tahu yang namanya waktu sholat itu waktunya telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kaum mukminin. Apakah orang yang seperti itu diperbolehkan untuk bertayamum kemudian sholat, ataukah dia menanti sampai mendapatkan air kemudian baru sholat sekalipun sudah keluar dari waktunya? Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengisyaratkan bahwasanya jika keadaan seperti itu, maka bertayamum kemudian sholat pada waktunya. Dan Imam Bukhari mengatakan ini adalah pendapat Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala, dan bahkan itu adalah pendapat jumhur ulama. Adapun ayat yang Allah Subhanahu wa sebutkan dalam Al-Quran, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, disebutkan safar dalam ayat ini, in min babi taghlib, itu biasanya orang tidak mendapatkan air itu ketika safar. Adapun keadaan hadar, maka di luar kebiasaan kalau orang tidak mendapatkan air. Akan tetapi hukumnya sama bagi yang tidak mendapatkan air, baik dalam keadaan safar, yaitu kebiasaan seorang tidak mendapatkan air, ataupun dalam keadaan mukim. Kalau tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan bertayamum. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau berkata tentang seorang yang dalam keadaan sakit dan dia memiliki air, orang sakit di rumah, di rumahnya, kemudian tidak ada yang mengkhidmahnya, tidak ada yang menjaganya, kemudian ketika datang waktu sholat di rumahnya ada air, Di kamar kecil di kamar mandinya ada air, tapi dia tidak bisa beranjak dari tempatnya yang sakitnya sudah parah. Tidak bisa dia berjalan atau merangkak ke tempat air. Bagaimana dalam keadaan seperti ini? Katanya bertayamum. Bertayamum dan sholat. Kemudian kata beliau, "Aqbal ibn Umad min ardi bil juruf. Fahadratil asr bimarbadin na'am. Fasallah. Thumma dakhal madinah wa syamsu murtafi'ah. Falam yu'id." Setelah itu beliau menyebutkan asar Abu ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Bahwasanya Abu ibn Umar pada suatu hari beliau pulang dari kebunnya di Juruf. Dan ketika sampai di Marbadin Na'am datang untuk sholat, maka beliau sholat pada waktunya. Kemudian beliau masuk ke Madinah dalam keadaan syamsu murtafiah. Dalam keadaan waktu sholat masih ada, tapi falam yu'id, beliau tidak mengulang sholatnya. Dan dari zahir penempatan asar yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga datang riwayat yang lainnya, bahwasanya ketika beliau sholat di Marbadin Na'am, sholat dengan tayamum. Kemudian sampai di Madinah masih tersisa waktu salat asar, karena syamsu murtafiah, matahari masih nampak, tapi beliau tidak mengulang salatnya. Dan ini sama dengan dua asar sebelumnya. Bagi siapa saja yang salat dalam keadaan tidak menahan air, maka bertayamum. Dan Asar bin Umar radhiyallahu anhu, seandainya kalau kita yang mendapatkannya, seandainya kita dari suatu tempat tidak ada air, tapi kalau kita sampai ke tempat kita masih dalam keadaan dalam waktu sholat, maka hendaknya baik kita pulang ke rumah kita, kemudian mendapatkan air dan sholat dengan wudu. Adapun Asad bin Umar radhiyallahu anhu, wallahu a'lam, mahmul diperkirakan bahwasanya beliau kembali ke tempatnya dalam keadaan sudah luput darinya waktu asar. Adapun kalau kita yakin bahwasanya kita kalau pulang ke rumah ada air dan masih kita bisa mendapatkan waktu sholat, maka kita pulang dan sholat pada waktunya dengan wudu, karena maknanya kita wajidun alma, kita itu mendapatkan air, kita mendapatkan air yang disyaratkan tayamum, yang tidak mendapatkan air. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Juhaim al-Harith radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsan Yahya ibn Bukair. Fa Yahya ibn Abdullah ibn Bukair. Qala haddatsana Layth, Al-Layth ibn Sa'd an Ja'far ibn Rabi'ah an al-A'raj. Al-A'raj Fawzan, ma ismuh? Siapa nama Al-A'raj? Raihan, dibantu. Zaki. Al-A'raj, ma ismuh? Ahsanta, Abdurrahman ibn Hormuz. قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن سماء الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Dari Abu Ibn Yasar atau dari Umair Maula Ibn Abbas, beliau mengatakan aku bersama Abu Ibn Yasar mendatangi tempat Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Abu Juhaim ibn al Harith. Abu Juhaim, yuqal ismuhu Abdullah. Abdullah ibn Harith bin Sima al Ansari qala, Abu Juhaim mengatakan pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari arah Bi'ri Jamal, nama tempat di Madinah. Kemudian pada saat itu beliau berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat tadi ketika berjumpa dengan Nabi, ia mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak langsung menjawab salam sahabat tersebut sampai beliau menghadap ke tembok yang ada di sana, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua belah tangannya. Itu bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di tembok tersebut. Tsumma radda alisalam. Setelah bertayamum baru beliau menjawab salam sahabat tersebut. Ini hadis Abi Juhaim radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya di Sahih Muslim. Dan tayamumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kita ketahui dalam hadis ini, dan juga datang di hadis yang lainnya, terakhir di Sahih Muslim, Muslim Nabi SAW sedang buang air kecil. Kemudian ada sahabat yang lewat dan mengucapkan salam. Nabi pun tidak segera menjawab salam tersebut. Sampai selesai dari buang airnya, kemudian beliau bertayamum. Kemudian beliau hampir di sahabat tersebut dan beliau balas salamnya. Sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertayamum setelah buang air kecil atau ketika dalam keadaan hadas. Dan sudah kita ketahui bahwasanya bertayamum dalam keadaan mukim asyam mendapatkan air tentunya tidak menghilangkan hadas, hanya saja mimbab takhfifil hadas. Seperti telah kita lihat di pembahasan yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Umar radhiyallahu taala, apakah boleh seorang tidur dalam keadaan junub? Maka Nabi menjawab, na'am, idza tawadda. Iya boleh. Boleh tidur dalam keadaan junub kalau dia berwudu. Nah, sudah kita tahu bahwa berwudu itu tidak menghilangkan janabah. Orang yang dalam keadaan junub wajib mandi junub. Akan tetapi mimbab takhfif al-hadas. Begitu pula bertayamum ketika anda menjawab salam, bertayamum tidak menghilangkan hadas, tapi mimbab takhfifil hadas. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malaysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan At-Ta'dil. Ihsan indak. Allah yubarik fi. Telah kita lihat di pertemuan yang lalu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat. Dan sahabat tersebut beliau memiliki badan yang besar dan tinggi. Tapi ketika diangkat jenazahnya terasa sangat ringan sekali. Siapa sahabatnya? Siapa? Sedikit lagi. Kata Ihsan Mu'ad ibn Jabal. Banin, siapa yang tahu jawabannya? Hampir, tapi belum tepat. Siapa sahabatnya yang meninggal? Ketika diangkat jenazahnya terasa sangat ringan sekali. Hafidh siapa? Ahsanta, Sa'ad ibn Mu'ad al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaan yang lain. Siapa ini? Ubaidullah. Indah. Duduknya yang baik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Pada saat beliau masuk surga, beliau mendengar ada suara orang sedang membaca bacaan Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya, man hada? Siapa ini? Suara siapa ini? Maka disebutkan namanya. Kemudian Nabi mengatakan, kadzalikumul bir. Begitulah buah dari berbakti kepada orang tua. Begitulah buah dari bakti kepada orang tua. Dan sebutkan sahabat sebutkan abarun nas bi ummi. Sahabat tersebut sangat berbakti sekali kepada ibunya. Siapa sahabatnya? Sedikit lagi. Siapa yang jawab? Adi. Makmal ibu mana? Sedikit lagi. Masih tertekan. Ubedullah mas siapa? Ya? Ya, Tanuk Manilman. Ya? Tanuk Manil Basir. Siapa yang jawab? Jadi siapa namanya? Yusuf. Siapa Yusuf? Abdul Rahman. Ahsan Harisah Ibn Nu'man. Radiyallahu ta'ala anhu. Haris Ibn Nu'man. Siapa ini Ihsan? Tadi sudah ya. Ke belakang. Muawiyah. Di hadis yang kemarin kita telah ambil. Kisah sahabat Nabi SAW yang dibonceng oleh Nabi SAW dari Muzdalifah ke Mina. Siapa sahabatnya? Harus yang lebih besar. Azhari. Siapa sahabatnya? Hasan al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dafa. Kita sebutkan di talim kemarin, kalau yang dibonceng oleh Nabi dari Arafah ke Muzdalifah, siapa itu? Ya? Yeah? Diangkat suaranya siapa? Raihan, dibantu. Yang jawab Hani. Ahsan Usama ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Setelah beliau menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah ketika hajinya dan terus bertalbiyah dan menghentikan talbiyahnya tatkala melempar jamrah al-Aqabah dan dibenarkan nukilan tersebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan beliau nukil kalam saudaranya Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas mengkhabarkan kepada Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah dalam hajinya sampai melempar jamrah Aqabah baru menghentikan talbiyahnya. Hadis berikutnya qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far siapa laqabnya? Yusuf. Ahsanta Gundar. Allah ibarik fiik. Qala haddatsana Syu'bah. Kalau Syu'bah akhirnya Raihan siapa namanya? Ya? Ishaq. Baik. Syu'bah ibn man Ishaq? Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Baik. Abu Bustam. Amrul min fil hadis. Ana bi Ishaq. Qala samitu Sa'id bin Wahab qala nashad aliyun annas. Faqama khamsatun aw sittatun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashahidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man kuntu maula fa'aliyun maula. Qala syekh hadha hadithun sahih. Al-hadith akhrajahu an-Nasa'i fil khasais. Faqala rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad Muthanna. قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه به ثم قال رحمه الله تعالى اخبرنا علي بن محمد بن علي قاضي المسيسة قال حدثنا خلف قال حدثنا اسرائيل نبي اسحاق قال حدثني سعيد بن وهب انه قام مما يليه سته. Dari Sa'id Muhab rahimahullah ta'ala, beliau mengkhabarkan kisah yang terjadi pada zaman khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, dan kejadiannya di Babu Rahbah, di Kufah. Ketika di Kufah, dikatakan oleh Sa'id Muhab, Nashad Aliun An-Nas, beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau. Beliau berkata, tentang siapa yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam man kuntum maula fa aliun maula, maka ada sekitar 5 atau 6 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bangkit dan bersaksi bahwasanya mereka menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hari Ghadir Khum sepulangnya dari Hajjatul Wada. Beliau berkata, man kuntum maula fa aliun maula, barang siapa yang aku sebagai walinya, maka Ali adalah wali baginya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sudah kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling mulia pada saat itu. Pada saat beliau menjadi khalifah, setelah wafatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, beliau adalah orang yang paling afdol dan sahabat yang paling afdol di zamannya. Dan dia tak utamanya apa yang disebutkan dalam hadis ini, man kuntu maula fa aliun maula. Wa qala Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim wa Hannad ibn Musari an Husain ibn Ali an Zaidan Asim an Zir an Abdullah قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتهم عمر فقال لستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبو بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبو بكر قال الشيخ هذا حديث حسن. Kisah yang telah kita tahu di pembahasan Sahih Bukhari di sini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan tatkala diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Ansar berkata kepada para sahabat dari kalangan Muhajirin, "Minna amir wa minkum amir." Dari kami pemimpin dan dari engkau sekalian wahai sahabat kami kaum Muhajirin pemimpin. Masing-masing memiliki pemimpin. Maka Umar radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan beliau mengatakan, tidakkah kalian mengetahui atau bukankah kalian telah mengetahui bahwasanya Nabi saw telah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala untuk mengimami para sahabatnya, mengimami kaum muslimin, tatkala Nabi saw sedang sakit. Fayyukum tatibu nafsuhu an yataqadam bakar. Siapa di antara kalian yang merasa senang untuk mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an? Qalu, maka para sahabat dari Ansar mengatakan, na'udhu billah an nataqadam Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Menunjukkan bahwasanya para sahabat pada zaman Nabi Sallam mereka semuanya mengetahui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan telah kita tahu di Sahih Bukhari dengan kisah yang lebih lengkap dan rinci lagi. Ketika Nabi Sallam meninggal, para sahabat Ansar banyak dari mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala sebagai pemimpin mereka. Orang-orang yang berada di Saqifah tersebut. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga disertai dengan Abu Ubay dan Mujarrah radhiyallahu taala anhu. Mereka mendatangi para sahabat radhiyallahu anhum yang berada di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian ketika sampai, para sahabat Ansar yang ada di sana mengatakan, minna amir wa minkum amir. Dari kami pemimpin dan dari engkau sekalian wahai sahabat Muhajirin pemimpin. Karena yang datang semuanya dari Muhajirin, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan para sahabat Ansar bahwasanya Nabi SAW sudah mengatakan, nahnul umara wa antum wuzara. Kami para muhajirin sebagai umara dan kalian sebagai wazir-wazirnya. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengusulkan kepada para sahabat Ansar, kalau kalian menghendaki maka baiklah kalian Umar atau Abu Ubaidah yang bersama beliau pada saat itu. Tapi Umar ketika mendengar seperti itu, beliau langsung mengambil tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Kemudian para sahabat yang lainnya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dikarenakan mereka mengetahui tentang keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia secara mutlak jika dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Taib saya di sini, para sahabat Ansar mengatakan, na'udzubillah anna taqaddama Abu Bakrin. Dan juga apa yang disebutkan Umar radhiyallahu ta'ala, alastum ta'lamun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Bakran yusalli bin nas fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Bakrin. Subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.